Bismillahirrahmanirrahim. Zaman akhir ini merupakan zaman di mana orientasi dakwah begitu keras dan begitu kuat sehingga tuntutan dakwah itu dilakukan dalam paradigma yang sangat cepat. Maka dakwah-dakwah yang terbaik adalah dakwah yang mampu memanfaatkan berbagai macam peluang, terutama dengan alat-alat yang bisa mendukung dakwah tersebar luas. Salah satunya adalah dengan media. Salwa Channel ini merupakan salah satu media dakwah yang ada di Jakarta ini. Ini merupakan salah satu media dakwah untuk para ustadz-ustadz yang lurus bersama seperti kita, yang siap untuk berjuang demi li'ilai kalimatillah, menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Maka saya Rahmat Baikuni mengajak pada jamaah muslimin semuanya, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, yuk kita berkontribusi untuk menguatkan dakwah Salwa Media Channel. Insya Allah dengan media ini kita akan makin mensyiarkan Islam, menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Pastikan ketika Islam bangkit, Salwa Media Channel menjadi bagian dari dakwah dan syiar Islam kita demi kebangkitan Islam. Saya Rahmat Wekuni untuk Salwa Media Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Subscribe, comment, and share. Share apapun yang disampaikan, insya Allah demi kepentingan umat untuk Islam dan demi kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Aduh jadi curhat terus ini saya gimana? Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita berada di fase yang keempat. Umat Islam yang menguasai dunia itu dipecah belah seperti kue lapis ya. Dipecah belah seperti kue lapis. Dengan strategi barat, the fight at imperial. Padahal selama 3 periode umat Islam menguasai dunia. Turki Utsmani yang menguasai 2/3 dunia. Puncaknya di masa Muhammad Al-Fatih 1453 Masehi, menguasai 21 negara di usia 22 tahun. Usia 22 tahun menguasai 21 negara. Mas, berapa akhwat yang sudah dikuasai, Mas? Jangan bicara negara lah. Belum nikah kan? Oh, berarti belum layak disebut pemuda. Hari ini kita berada di sini, Bapak Ibu. Umat Islam yang menguasai dunia, 2/3 dunia, dipecah-pecah oleh Barat dengan strategi the fight at impera. Pecah belah, lalu dikuasai. Yang tadinya umatan wahidah, paling tidak ada dalam satu sentral komando Turki Utsmani, dipecah belah dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme, dipecah belah dalam multi orpol, orma, sekte, madhab, makin susah umat Islam untuk bersatu. Hingga akhirnya, di fase yang keempat, Turki Utsmani runtuh, umat Islam menjadi makanan mangsa dari musuh-musuh Islam. Hari ini kita berada di sini. Dan ini sebentar lagi akan berakhir. Saya bertanya, terjadi tidak perang dunia di tiga fase ini? Pembantaian umat Islam membantai satu negara, ada tidak? Tidak. Lalu perang dunia terjadi di mana? Di sini kan? Di sinilah dunia perang dunia terjadi, perang dunia satu kedua, dan juga pembantaian. Bumi bersimbah darah, Palestina, Suriah, Irak, Afghanistan, Rohingya, Mesir, semuanya ada di sini. Mau lihat yang mana? Mengerikan, semua-semuanya mengerikan. Afrika, Chad, ada di sini dibantai, mengerikan. Sudah disiksa, dibakar, dipotong-potong, dimakan dagingnya di Afrika. Siapa yang di belakang ini? Mata uangnya sekarang yuan. Mata uangnya yuan sekarang. Aduh keceletot Nah kapan ini akan berakhir? Kalau ini berakhir berarti kita masuk ke fase yang kelima. Dan fase yang kelima adalah fase Dajjal sudah tidak ada. Dajjal sudah mati di sini. Kalau Dajjal mati di sini berarti Nabi Isa ada di sini. Pertanyaannya kapan ini terjadi? Tadi kita bahas hadisnya kan? Ini hadisnya. Saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Ada yang mengatakan kalau para ulama salafus saleh mengatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman, salah satu bentuk fitnah akhir zaman adalah munculnya ustaz akhir zaman. Saya bingung. Itu perkataan salafus saleh. Sementara rujukan saya ceramah akhir zaman adalah kitab karya ulama salafus saleh. Benar enggak kalimat itu? Ulama salafus saleh mengatakan kalau ciri-ciri akhir zaman adalah bagian dari fitnah akhir zaman adalah munculnya kajian akhir zaman. Kata salafus saleh. Loh, emang dalil-dalilnya didapat dari mana? Kan dari ulama salafus saleh. Bingung sih. Ngerti Bapak Ibu ya sampai ya? Baik, ini karya ulama salafus saleh, Imam Ibnu Katsir. Kan ulama salafus saleh, beliau kok yang membuat kitab Futara Akhir Zaman. Aneh kan enggak nyambung. Ini pola pikirnya gimana? Imam Ibnu Katsir, ini hadis saya temukan dari kitab beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, innallaha yab'atsu min hadhihi al-ummah, Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si kulli mi'ati sana, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang yujaddidu dinah, yang akan memperbaiki agamanya. Jadi setiap 100 tahun setelah Rasulullah wafat, Islam akan memimpin dunia dengan munculnya reformis, pembaharu. Bukan nabi, bukan rasul, ingat. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Ini reformis, mujadid, yujadidu dinah, yang memperbaiki agamanya. Ketika agama dibikin samar-samar dengan adanya Syiah, Ahmadiyah, Qos dan sebagainya, dan juga Islam Nusantara, maka dibikin bersih lagi itu Islam. Itu tugasnya. Dan itu terjadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Baik, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Sepakat kalau dikatakan Turki Utsmani. Nah, Turki berakhir 1924 kan? Berarti abad berikutnya kapan? Kejayaan Islam berikutnya 2024. 2024. Ini yang dikatakan oleh 15 negara Eropa. 2005 bulan Februari, mereka 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka. Kumpul di gedung CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membicarakan tentang 2024. Kenapa mereka membicarakan ini? Ini mereka menyaksikan ceramah saya di YouTube. Apa yang mereka katakan? In 2024, we rise the new Islamic Caliphate in the world. 2024 akan muncul khilafah Islam terbaru di muka bumi. Ini makanya ide khilafah digoreng terus. Ujung-ujungnya mereka ingin membuat ini tidak bangkit. Kalaupun bangkit dituduh teroris, dituduh radikalis, maka yang memerangi bukan orang kafir saja, orang munafik pun ikut memeranginya. Betul? Mantri-mantri ikut memerangi. Mantri kesehatan maksud saya, bukan menteri agama. Jangan kemana aja kan. Menteri kesehatan maksud saya. Baik. Sekarang 2019. Berapa tahun lagi kan? 5 tahun lagi. Satu periode lagi. Berarti ini adalah 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Bayangkan, iblis sudah tidak bisa lagi beroperasi di fase yang kelima. Dajjal sudah mati, setan tidak bisa lagi menyesatkan kita di sini. Sekaranglah saatnya mereka all out habis-habisan menyesatkan manusia. Maka jangan heran kalau muncul Abu Janda di tahun ini. Aduh, viral lagi saya. Bapak-bapak. Hati-hati. Maka di tahun ini Allah membagi umat Islam. Nah, kata Rasulullah, yauma tahdusul malhamatul kubra, hari saat di mana Allah, di mana fitnah akhir zaman terjadi, yanqasamallahu muslimin ila salasatil aqsam, Allah akan membagi tiga orang-orang Islam. As-sulusul mulunat, sepertiga yang pertama, alladzina yanfiruna minal ma'arakah humul ladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan wahum khalidina fil nari jahannam. Sepertiga yang pertama adalah mereka yang lari dari medan perang, Allah tidak terima taubat mereka dan mereka kekal di dalam neraka. ini bukan pilihan kita. Betul? Jadi nomor satu bukan pilihan kita. Lah iya kan, ini yang lari dari medan perang. Mereka lari dari medan jihad. Mereka tidak mau berjuang. Allah tidak menerima taubat mereka. Salah saya ngomong? Wasulusulumusaniyah, sepertiga yang kedua. Nah ini baru pilihan kita nomor dua. Alladzina kutilu fitilka ma'rakah, orang-orang yang terbunuh di perang itu. Wahum afdhul suhada'i fil 'alam, mereka adalah suhada terbaik di alam semesta. Nah ini baru pilihan kita. Yang nomor dua ini maksud saya, yang tadi terbunuh di medan perang. Yang kedua setelah yang nomor dua, alladzina atahumun najah, orang-orang yang Allah berikan kemenangan kepada mereka. Fala yuftanuna abadan, mereka tidak akan pernah terkalahkan selamanya. Mereka lah yang Allah turunkan Nabi Isa. Nabi Isa berkata sambil mengusap wajah mereka, anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, kamu ahli surga, tempatmu di surga. Bayangkan Nabi Isa berkata begitu. Pertanyaannya, kita pilih mana? Pilih yang satu apa pilih yang dua? Udah, jangan situ lagi, curhat. Imamilah, tidak dapat dibayangkan. Jika betul, ini kan prediksi. Ingat, saya menyampaikan ini bukan berarti mutlak harus dengan angka ini, tidak kan? Ya, ini cocok lagi. Biarin cocok lagi. Ya, walaupun cocok lagi, mereka kebakaran jenggot kok. Padahal jenggotnya ada di saya, mereka enggak berjenggot kan? Jadi kalau mereka enggak berjenggot, yang kebakar apanya itu? Inilah tidak terbaik. Peristiwa-peristiwa besar akan muncul di sini. Apa itu? Satu, kemarau panjang selama 3 tahun. Inna qabla khuruji dajjal thalathu sababat shidad, sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal 3 tahun kemarau panjang akan melanda manusia. Sekarang udah jarang hujan kan? Jangan-jangan ini tahun pertama hujannya. Ya Allah, bisanatil ula antabita surusa matriha, wa yamrul ardu antabita surusa nabatiha. Allah perintahkan kepada langit di tahun pertama, hei langit, tahan sepertiga airmu, sepertiga hujan tidak turun selama satu tahun. Wa yamrul ardu antabita surusa nabatiha, Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, sepertiga tanaman tidak tumbuh di muka bumi, gagal panen di mana-mana. India sudah gagal panen, Australia sudah kering sejak Januari 2019. Wa fi sanati tsaniyah, di tahun yang kedua Allah perintahkan bumi menahan 2/3 airnya. Maaf, langit menahan 2/3 airnya, bumi menahan 2/3 tanamannya. Kebayang 2/3 hujan tidak turun selama setahun. Bumi tidak tumbuh tanamannya 2/3 selama setahun. Kelaparan merajalela. Di tahun ketiga Allah perintahkan kepada langit menahan semua airnya dan bumi semua tanamannya. Maka banyak manusia yang mati di tahun ini karena kelaparan, kata Rasulullah. Di tahun inilah Dajjal keluar. Berarti di tahun ini teknologi sudah tidak ada, karena Dajjal muncul di saat teknologi sudah tidak ada, sehingga sihirnya lah yang bermain. Karena Dajjal akan muncul dengan kemampuan sihirnya kan. Apa artinya jika teknologi masih ada, Dajjal muncul atau sihirna eleh ku gadget? Betul? Berarti teknologi sudah tidak ada. Teknologi sudah tidak ada. Dan ini di tahun ketiga. Kita dengarkan yang satu ini, tapi waktunya udah habis ya. Kita lanjut nanti di Masjid Abu Bakar pada asar. Ya, di Cawang ya. Cawang. Insyaallah nanti saya salah ini ke Abu Bakar. Kita bahas ya. Ini perang-perangnya belum kita bahas nih. Ini belum ada. Nanti di sini muncul Imam Mahdi nih. Perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi, perang melawan Jazirah Arab. Bukan melawan Israel dan melawan asing, tapi melawan Jazirah Arab. Innakum satazuna jaziratul Arab wa yaqtul Allah. kalian akan memerangi jazirah Arab, Allah akan memenangkannya untuk kalian. Raja-raja Arab yang munafik yang akan diperangi Imam Mahdi pertama kali. Terakhir, Bashar Asad. Kalau memang itu terjadi tahun depan, tadi kita bahas prediksinya tahun depan Imam Mahdi muncul. Hati-hati, yang belum nikah buruan nikah. Kalau Imam Mahdi dibaiat tahun depan, chaos kita. KUA tutup seluruh dunia. Baik. Kemudian apa lagi yang kita jadi sini? Matahari terbit dari barat yang saya khawatirkan. Ya, Armageddon, perang Armageddon terjadi sini. Sebelum matahari terbit dari barat, tibalah. Sebelum matahari terbit dari barat, Armageddon mesti terjadi. Karena Armageddon saya bedakan dengan Malhamah. Kenapa? Armageddon masih menggunakan teknologi. Perang nuklir, perang dunia ketiga menggunakan nuklir terjadi di sini. Nah, kemudian Hind muncul. Ketika Hind muncul, kemudian terdengar ledakan dan Duhan pun muncul. Setelah Duhan muncul, maka terjadilah Dajjal keluar. Jarak dari Imam Mahdi ke Dajjal itu tidak lebih dari 3 tahun jaraknya. Kalau jaraknya 3 tahun, berarti kemungkinan Imam Mahdi memang tahun depan. Kalau Imam Mahdi tahun depan muncul 2020, berarti Dajjal muncul 2022. Dr. Bashar Nahjallor menyatakan Israel diprediksi hancur 2022. Kalau Israel hancur 2022, berarti tidak ada yang berhasil membangun istana bagi Dajjal di Yerusalem. Artinya Al-Aqsa tidak berhasil dihancurkan. Maka mimpi The New World Order kandas, luar biasa. Benyamin Netanyahu gigit jari. Di saat itulah hancur Israel. Israel hancur, Iran hancur. Iran hancur, Rusia hancur. Rusia hancur, Mesir hancur. Mesir hancur, Suriah hancur. Lalu umat Islam akan berhadapan dengan Eropa. Disitulah perang Armageddon terjadi. Tidak terbayang nuklir perang digunakan. Mengerikan. Pertanyaannya, durian sawit masih ada? Nantikan jawabannya di kajian pada asar. Baik, itu dulu barangkali ya, yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ingin saya kembangkan tapi karena waktu tidak cukup, nanti saya harus sholat asar di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu barangkali pada yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada ada tanya jawab pasti. Ikhwan satu, akhwat satu boleh. Ini sedikit terhubungkan. Oh, udah ada. Iya, baik. Baik. Baik, cuma karena keputusan waktu, kita juga memberikan kesempatan untuk istirahat. Karena pada hari ini jadwalnya sangat padat sekali. Jadi tadi sudah kami simpulkan pertanyaannya dan kami ringkas besar. Kami tersebut, jadi kalau ketika menghadapi ini besar, bencana-bencana di zaman adanya tadi Tuhan, adanya Jatuhan Jun, gitu ya. Nah, apa yang umat Indonesia yang melakukan besar? Khususnya di Jakarta Timur, atau khususnya di Rensami misalnya, apa yang bisa dilakukan? Kami banyak berdiskusi dengan beberapa ustaz. Beberapa kali saya ngobrol dengan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Dan kita harus segera bikin kampung hijrah akhir zaman. Ini yang kami rencanakan, Bapak. Kita akan membangun kampung akhir zaman. Dan kita harus mulai hijrah dari sekarang. Artinya setiap kita harus punya kampung hijrah akhir zaman. Ya, sebelum saya bahas ini, Bapak Ibu, ini sebagai closing pernyataan saya. Kan ada tas saya, kan? Tas saya bukan tas. Sebelum saya sampaikan ini, wafidah makhluk. Ini yang harus kita lakukan ya. Dan ini kami sudah melakukan. Insya Allah, mohon doanya mudah-mudahan kita sudah breaking ground mulai dari November ini. Karena untuk ke bulan haji tahun depan, kekhawatiran kita chaos tahun depan itu hanya ada 6-7 bulan saja. Maka kita dipecut untuk membangun selama 6-7 bulan. Kan, tolong dibuka putar. Mas, tolong masnya keluar. Mini gold. Di kantong abu-abu. Ini yang kami lakukan. Dan ini untuk kita mencoba menyelamatkan diri, keluarga, anak-anak terutama. Agar mereka tidak dibantai seperti di Wamena. Kita mencoba menghadapi semua fenomena akhir zaman ini dengan hijrah ke bumi, hijrah akhir zaman, sebelum kita hijrah ke Syam. Sebelum kita hijrah ke Syam. Tapi sebelum saya bahas ini, Imam Pilar, saya sudah minta izin ke panitia, ke DKM, bahwa kami sedang terkendala dalam dan mungkin Imam Pilar mau meringankan beban kami. Ketika kami ceramah, kami mendapati orang-orang yang sudah tidak lagi beragama Islam. Alasannya karena tidak punya uang. Memang rumah mereka miskin, mereka miskin, dalam arti di bawah garis kemiskinan, kecukupan. Ternyata para misionaris aktif mendakwahi mereka dan mereka murtad karena alasan ekonomi. Kemudian di antara mereka ada yang sakit, ya, ketika kami bakti sosial di sana, mereka tidak bisa berobat. Karena bayangkan, kampung jauh, tapi mereka dekat dengan misionaris, dekat dengan Syiah. Nah, ini dosa kita kalau kita membiarkan mereka. Nah, kami beberapa kali membawa dokter ke sana, dan mereka ada yang harus dirawat. Itu kami menggunakan mobil pribadi. Khawatir ada isu dan fitnah, maka kita berencana membeli mobil ambulan. Barangkali Bapak Ibu ingin membantu meringankan wal ummah, pemuda-pemuda yang baru hijrah. Mereka belum pada bekerja, tapi semangat mereka tinggi. Yuk kita bantu mereka membeli mobil ambulan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari pungut tajan hanya karena alasan ekonomi dan kesehatan. Dokter-dokternya sudah ada bersama kami, tinggal sarana medis yang belum kami miliki. Insya Allah ada tim kami yang berkeliling. Silakan. Apa yang Bapak Ibu serahkan ini akan menjadi wakaf bagi Bapak Ibu. Selama ambulan ini kami gunakan di jalan Allah, pahalanya terus mengalir ke Bapak Ibu sekalian. Insyaallah. Baik, terima kasih. Silakan sambil jalan. Insyaallah kami di Jawa Barat, ini pilot project kami untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Kita akan membuat kampung yang murni, kampung ini non teknologi. Artinya tanpa digital teknologi, kita akan kembali ke teknologi tempat guna. Kita tidak akan dulu menggunakan listrik, kita tidak akan dulu menggunakan sanyo, kita tidak ada gadget, kita tidak ada listrik, tidak ada mobil, tidak ada motor. Murni kita kembali ke zaman seperti Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, dari sirah nabawiyah bagaimana Rasul membangun Madinah, kita belajar bagaimana Rasulullah membangun Madinah. Kami terinspirasi oleh hadis Rasulullah SAW ini. Amarukum bi khamsin Allah amara nabiyina. Aku perintahkan pada kalian 5 perkara, yang dengan 5 perkara ini Allah perintahkan. Berjamaah, kita sudah bersatu, wal ummah, kita berjamaah. Kedua, as-samu, mendengar kajian-kajian para ustaz, para guru-guru kita. Wa ta'ah, lalu kita mentaati. Nah, ketika kita kafah mentaati, pasti ada resistensi, tantangan, kendala dari siapapun, orang munafik, orang kafir dan sebagainya. Maka yang keempat, kita harus hijrah. Nah, hijrah ini yang akan kita amalkan. Ya, ketika chaos nanti terjadi, kita sudah punya tempat di mana kita bisa pergi menyelamatkan diri. Jadi Bapak Ibu, target kita ketika kasus di Wamena terulang, ibu-ibu tinggal telepon kami, "Ustaz, posisi saya di sini, tolong tunjukkan kampung hijrah akhir zaman di mana." Bawa anak istri kita, selamatkan ke kampung hijrah. Ke kampung hijrah akhir zaman. Dan kita kembali untuk berjihad membela NKRI. Setelah kita menang, ambil kembali mereka. Kami tidak mau apa yang kami saksikan di Gaza, di Palestina, di Suriah terulang, Bapak Ibu. Hanya karena tidak tahu ada tempat teraman, tapi karena tidak tahu mereka habis dibantai satu keluarga, darah menggenang sampai mata kaki. Belajar dari pengalaman-pengalaman ini, apabila maka kita coba bangun setel-setel yang ada di sana, kami rencanakan bangun di Indonesia. Saya ingin di Jawa Barat dulu, dan yang pertama di Bandung Selatan, kami akan coba. Semua rumah kita desain tanpa teknologi digital, artinya teknologi tepat guna. Rumah ini akan kita buat satu tahan gempa, karena nanti akan ada banyak gempa. Yang kedua, tahan panas, karena akan ada kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Yang ketiga, rumah ini bisa dipindahkan. Insya Allah ahlinya dari ITB, arsitektur ITB dan beberapa orang yang sudah siap ini, bahan-bahan kayunya akan kita ambil dari Kalimantan. Semua sudah kami bertemu, tinggal proof insya Allah, tinggal kami lakukan. Nah, kemudian apa lagi, di 3 tahun kemarau panjang itu kita akan kesulitan makanan kan. Kami terinspirasi dengan buah tin yang Allah sebutkan. 3 buah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini sudah kami uji dan sudah tumbuh di Jawa Barat. Alhamdulillah sudah panen. Yang pertama buah tin. Apabila kita tahu astronot yang tinggal di ruang angkasa bertahun-tahun mereka tidak makan minum kan? di stasiun ruang angkasa. 2 tahun mereka tidak mengkonsumsi nasi, air, tidak. Tidak makan minum kecuali pil, tablet. Itu kan? Kok bisa bertahan hanya dengan mengkonsumsi tablet tanpa makanan, tanpa minuman? Pertanyaannya, apa isi tablet itu? Ternyata itu ekstrak buah tip. Ekstrak buah tip. Ini NASA menyembunyikan dari kita. Maka kita bangun, alhamdulillah ini sudah tumbuh. Yang Bapak Ibu lihat ini di Ciwidey, Bandung Selatan. Teman-teman sudah memproduksi dan sudah diekspor ke Turki. Alhamdulillah, bahkan kami kekurangan. Kami harus dituntut ekspor sekian ratus kilogram setiap bulan, setiap minggunya. Kami kewalahan. Subhanallah, ini peluang untuk mencari nafkah. Yang kedua, yang akan kita tanam adalah buah zaitun. Bom-bom banyak meledak di Gaza, di Betlehia, kemudian di Suriah, di Idlib, di Aleppo, di Homs, ya. Tapi mereka kulitnya bagus-bagus. Begitu terluka, cepat lagi tumbuhnya. Setiap kali kami makan, memang selalu ada buah tin. Oh, rahasianya buah tin. Ternyata buah tin mampu mempercepat proses reproduksi sel. Ya, kita kan regeneratif, makhluk regeneratif. Itu cepat ada peremajaan sel, kulit. Dan juga menciptakan sistem imunitas untuk sistem ekresi kita. Ini zaitun berperan besar. Pantes mereka sehat-sehat, cantik-cantik, dan... ya, besar juga manusia, ya. Nah, kita insya Allah akan menanam buah zaitun. Dan ini sudah tumbuh di Bandung Utara. Ada pakarnya, Ustadz Guru Quran. Insya Allah kita akan tanam buah zaitun. Dan yang ketiga, kita akan tanam kurma. Ini akan menggantikan nanti beras selama 3 tahun. Nah, kenapa Nabi Yusuf 7 tahun bisa bertahan? Ada teknik pengumpulan dan pemetikannya. Ini pelajaran dari Nabi Yusuf, surat Yusuf akan kami amalkan. Jadi ada teknik pemotongannya. Kami tidak bisa sebutkan di sini. Ini rahasia kita. Nanti Bapak Ibu kalau mau nanti saya sampaikan insya Allah. Nah, 3 tanaman ini akan kita gunakan untuk persiapan menghadapi fitnah akhir zaman, terutama 3 tahun kemarau panjang. Nabi Yusuf 7 tahun, kita cuma 3 tahun alhamdulillah. Kalau 7 tahun keburu Dajjal datang. Ini cuma 3 tahun itu pun Dajjal datang. Kemudian yang berikutnya, kami memahami betul tahun 2010 kita ada seminar internasional tentang bagaimana meruntuhkan dominasi kapitalisme dalam perekonomian umat Islam. Malaysia hadir, Brunei hadir, Timur Tengah hadir saat itu. Kita panitia tuan rumah Indonesia di Bandung saat itu. Saya membantu panitia untuk menjadi penyelenggara dalam acara ini. Maka kita akan kembali kepada emas, ya Allah. Nah, saya membawa ini. Nanti kita akan menjadi alat tukar. Kita tidak akan menggunakan uang kertas di sana, karena uang kertas itu adalah riba. Aduh, waktunya sedikit ya. Saya ingin membantu. Nah, ini kami simpan seperti ini. Ya, kami buat seperti ini. Ini emas asli 99 karat. Ini kami bentuk dalam ukuran 0,1, 0,25, 0,5, dan 0,05. Alhamdulillah yang terbaru ada 0,05. Nah, kami membuat ini nanti akan menjadi nilai tukar kita. Kita akan kembali ke emas dan perak. Awalnya kita akan kembali ke dinar dirham, tapi dinar banyak versi. Gak boleh dinar yang berbeda kita gunakan dalam satu pasar transaksi, itu riba fadli namanya. Jadi terjebak riba lagi. Maka kita kembali kepada emas saja. Dan ini sudah ada dapat pengasahan. Ini dari PT Antam dan Sukopindo. Ini lisensinya, legalitasnya. Nah, ini akan kami gunakan untuk nanti transaksi jual beli. Kita tidak akan menggunakan uang kertas untuk membersihkan harta dari riba. Kita belajar hijrah Rasulullah di Madinah. Ini yang kami lakukan insya Allah. Dan kita akan hidupkan para penghafal Quran, akan kita simpan di sana. Pengalaman di Gaza itu para penghafal Quran lah yang mendatangkan malaikat turun melindungi kita. Di Ambon sudah terjadi. Nah, para penghafal Quran, orang-orang soleh akan kita simpan di sana untuk menjaga kampung ini, mengundang pertolongan Allah datang. Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, syarat menjadi mereka pasukan ini adalah hafal Quran 30 juz. Ini pasukan Izzuddin Al-Qassam yang ditakuti Israel. Kenapa mereka selalu menang? Hafal Quran 30 juz dan hafal hadis minimal 500 hadis. Optimalnya, maksimalnya, minimalnya 100 hadis. Akhlak mereka terjaga. Mereka kita minta untuk berdoa agar pertolongan Allah datang. Kita ulang kejayaan kita nanti di sana, Timur Tengah, di Indonesia. Nah, ini persiapan kami menghadapi akhir zaman. Bapak Ibu, jika kami sukses nanti di Bandung, ini sudah banyak yang meminta. Bogor meminta, Cianjur meminta, insya Allah. Tasik, Garut, kami akan coba dulu di Jawa Barat. Kalau ini berhasil, nanti akan kami bangun di yang lain. Bagaimana tentang security-nya? Keamanannya adalah kita akan ciptakan sistem riba beberapa lapis, sehingga pengalaman di sana, jangankan orang kafir, orang munafik pun gak bisa masuk ke kampung kita. Jadi anak dan istri kita terlindungi. Biar kita yang berjihad di luar, di dalam kota. Ini strategi kami ketika di... Ya nggak apa-apa, di Suriah. Nah, kami bangun ini untuk persiapan kami menghadapi fitnah akhir zaman. Ini Bapak Ibu sekalian yang kami lakukan. Bapak Ibu yang berminat silakan. Tapi untuk sementara kami belum menawarkan piramida, tidak. Hanya dari mulut ke mulut. Kami ingin belajar di pengalaman kami. Kegagalan sekali kami gagal, nyawa saudara-saudara kami habis. Itu yang kami tidak mau. Bapak Ibu, saya bukan teroris ya. Saya tidak pernah teror, dan demi Allah saya tidak pernah meledakkan satu pun senjata. Bung, tidak pernah. Saya ingin bermain cantik seperti Rasulullah bermain cantik. Islam rahmatan lil alamin. Makanya tidak ada data yang bisa menyeret saya melakukan terorisme, tidak ada. Kecuali yang satu itu. Itu pun fitnah. Baik, barangkali itu. Terima kasih banyak kepada Masjid Al-Mukhlisin. Nanti kita lanjut di Masjid Abu Bakar ya. Insyaallah kita akan sambung dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.